Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada diri beliau. Di antaranya, kita ulang sedikit ya, banyak di antara para sahabat yang masuk Islam melalui tangan beliau. Kemudian beliau telah berkorban dengan harta dan jiwanya untuk Islam. Ketika Umar dan Abu Bakar Umar ingin menyaingi Abu Bakar, menginfakkan separuh hartanya, ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya ya untuk Islam. Kemudian juga beliau membebaskan ya Bilal yang disiksa karena keimanannya. Beliau membeli Bilal dengan harga yang cukup mahal, tapi itu tidak menjadi masalah bagi beliau. Kemudian beliau adalah sosok yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dan para sahabat pun menganggap bahwa Abu Bakar adalah sosok yang terbaik pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah para nabi, mereka sepakat bahwa orang yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ketika Abdurrahman bin Auf atau Amr ibn Yasir, Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling dicintai? Maka beliau mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuha, bapaknya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau mengumpulkan banyak kebaikan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, siapa yang hari ini berpuasa, siapa yang hari ini mengunjungi orang yang sakit, siapa yang hari ini bersedekah, semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Cukuplah ini untuk menunjukkan demikian besar keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar. Ini juga masih membahas keutamaan Abu Bakar. Jadi dalam Al-Qur'an itu, kalau kita baca Al-Qur'an, ada ayat-ayat yang khusus diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq atau berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan semuanya menunjukkan pemuliaan ya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, ada ayat yang turun dalam Al-Qur'an tidak serta-merta menunjukkan seseorang itu mulia. Kita tahu ada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan Abu Lahab. Apakah Abu Lahab kemudian menjadi mulia? Jawabannya tentu tidak. Namun ayat-ayat yang turun tentang Abu Bakar berkenaan dengan sosok Abu Bakar semuanya berisi pujian. Semuanya berisi ya kemuliaan, pemuliaan kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebagainya sudah kita bahas. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ini berkenaan dengan Abu Bakar yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini sudah kita bahas ya. Apabila kalian tidak memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepada beliau. dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita memberikan pertolongan dan pembelaan kepada Nabi. Memang betul, Nabi SAW itu pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berkewajiban untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, makanya cukup heran ketika ada sebagian orang yang mempermasalahkan ketika ada sebagian kaum muslimin yang ingin untuk memboikot produk Perancis karena mereka menampakkan karikatur Nabi SAW di gedung-gedung pemerintahan mereka. Jadi mungkin Bapak dan Ibu baca ya. Tapi kalau di Indonesia ini enggak terasa. Makanya saya heran kaum muslimin di Indonesia, kalau gurunya, kalau tokoh panutannya, kalau tokoh agama yang dia idolakan ini ada yang mengkritik, mereka marah. Kalau ada ormasnya yang dikritik, marah, langsung melakukan persekusi. Tapi tidak banyak yang berbicara ketika Nabi SAW dihina. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Perancis itu menayangkan karikaturnya Nabi SAW di gedung pemerintahan mereka. Ya, tapi nggak ada beritanya. Mungkin di Indonesia nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi sama sekali. Inilah kita penyakit kita, kefanatikan kita kepada figur selain Rasulullah SAW lebih besar daripada kefanatikan kita kepada Nabi SAW. Kecintaan dan pembelaan kita kepada figur-figur selain Nabi ini lebih besar daripada kepada Rasulullah SAW. Kan kita lihat ada orang terang-terangan mengatakan, siapa sih yang jasanya lebih besar bagi bangsa Indonesia, Soekarno atau Rasulullah dibandingkan? Coba lihat, berani dia ngomong seperti itu. Nah, inilah kelemahan kita. Ya. Terkadang kita mencintai Rasul, mencintai Nabi, buktinya mana? Mana buktinya? Ya, bikin puisi, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Nabi, ya Nabi kami rindu kepadamu. Mana buktinya? Ketika Nabi alaihi salatu wasalam dihina, dijadikan permainan oleh mereka dengan alasan kebebasan berekspresi, tapi ini standar ganda. Ya. Mereka katakan ketika mereka menghina Nabi, ini kebebasan berekspresi. Coba kita bilang ibunya pelacur, marah enggak deh? Kebebasan berekspresi, Pak, jangan marah misalnya. Ngomong ke orang Perancis misalnya kalau mereka ngomong seperti itu. Dasar kamu anak pelacur, ibumu pelacur. Pasti dia marah. Ya. Katakan saja ini kebebasan berekspresi. Kita lihat bagaimana standar gandanya mereka. Karena memang asalnya mereka ini bukan ingin menunjukkan ekspresi, ingin mencela Islam, ingin mencela Nabi SAW. Prancis itu adalah negara Eropa dengan populasi Islam yang terus meningkat. 10% penduduk Prancis itu Muslim. Mereka khawatir ini, sehingga mereka mencoba untuk menekan ini. Ya. Kalaupun jadi Islam yang seperti mereka, yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan homer, menghalalkan LGBT, ya, seperti itulah makar orang-orang kafir. Makanya kaum muslimin, tunjukkan hiroh kita ketika Nabi SAW dihina. Makanya di Indonesia gak ada seruan untuk memboikot produk-produk Prancis, ya. Di luar negeri mereka tuh sudah kacau balau Prancis itu, sambil meminta hentikan boikot. Kenapa? Karena produk-produk mereka di Timur Tengah itu diboikot, keras sekali secara ekonomi. Tapi ya, orang Indonesia begitulah kita. Kadang-kadang kita banyak bersuara lantang, tapi prakteknya gak ada. Ya, itu ciri kita atau suatu sifat yang ada pada kita yang perlu kita luruskan. Jangan hanya pandai berbicara saja, buktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini ayat yang pertama sudah kita bahas, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, ini juga sudah kita bahas. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka. Dia adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Padahal tidak ada, padahal dia memberikan harta itu bukan untuk membalas suatu kebaikan, tapi semata-mata dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, dan dia akan mendapatkan kepuasan atau keridhaan dari Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, "Wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna hadhihi al-ayat nazalat fi Abi Bakar Siddiq." Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bukan hanya satu saja dari kalangan para mufassir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hatta inna ba'dahum hakal ijma' min al-mufassirin ala dhalik. Bahkan sebagian di antara mereka menukilkan ijma', kesepakatan para ahli tafsir bahwa ayat ini turun ya berkenaan dengan sosok Abu Bakar. Jadi ayat yang mengatakan orang yang paling bertakwa ya, yang dia memberikan hartanya ya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ini kata para ulama ahli tafsir sebagiannya menukilkan ijma' bahwa yang dimaksud dengan orang ini adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Wala syakka annahu dakhilun fiha wa aulal ummati bi umumiha fa inna lafdhaha lafdhul umum. Ya. Kalau kita mengatakan oh ini lafadznya umum. Kalau memang lafadznya ini umum, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Abu Bakar termasuk dalam lafadz umum tadi. Kalau mengatakan bahwa semua orang yang membersihkan hartanya karena mengharapkan wajah Allah pasti akan masuk surga, maka kita katakan Abu Bakar adalah orang yang paling utama untuk dimasukkan dalam kelompok tersebut. Kalau ada sekelompok orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia membersihkan hartanya mencari wajah Allah, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling utama untuk digolongkan kepada kelompok tersebut. Ya. Ini ayat yang kedua yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sekarang ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Ya. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Sanaktubu ma qalu, maka kami akan tulis apa yang mereka katakan. Maksudnya kami akan catat ini dan kami akan balas mereka atas ucapan yang mereka utarakan. Ayat ini juga disebutkan oleh para ulama diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala bahwa dahulu ada seorang Yahudi yang dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan atau menurunkan firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya, melipat gandakan balasan kepadanya dengan lipat ganda yang demikian banyak. Berlipat-lipat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkesan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pinjaman dari manusia, ya enggak? Padahal bukan begitu maksudnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi, memberikan semangat kepada manusia untuk berinfak di jalan Allah yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Tapi apa kata orang-orang Yahudi? Innallaha faqir. Allah tuh fakir. Ngemis-ngemis minta pinjaman. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga biasa mereka mengolok-olok Allah. Ya, dan inilah keadaan masyarakat orang-orang barat ya, karena mereka pada hakikatnya memang mewarisi kebiasaannya orang-orang Yahudi. Bagi mereka tidak ada yang sakral. Jangan kira bahwa yang diolok-olok oleh mereka itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu biasa mereka olok-olok. Ya. Waktu di Yaman, saya punya beberapa orang teman Perancis. Ya, ketika makan bareng, biasanya kita makan bareng, kita saling cerita tentang negeri masing-masing. Waktu itu sedang marak-maraknya pelarangan cadar. Ya, tahun 2010 atau 2011 mulai diberlakukan denda bagi wanita yang menggunakan cadar. Kemudian ceritalah kawan tadi bagaimana keadaan kaum muslimin di Perancis. Ya, kata dia, orang-orang Perancis itu sebenarnya pengecut. Kenapa? Mereka enggak berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Ya, ketika melarang cadar, siapakah yang diajukan oleh pemerintah untuk mencela cadar itu? Ya, orang-orang Islam juga. Ini cirinya orang barat. Kadang-kadang ya, mereka mengadu kita dengan sebagian orang yang mengaku muslim. Ya, ambillah orang-orang Islam liberal, ya, orang-orang Islam yang sekuler, yang punya titel profesor, doktor, muncul di TV-TV, kemudian mereka mencela cadar. Ya, cadar ini ekstrim, cadar ini bukan budaya Islam, cadar ini sekedar budaya Arab, sama dengan di Indonesia. Ya, bukan orang kafir yang ngomong seperti ini, ya, orang-orang yang dikenal sebagai cendikiawan muslim. Nah, kemudian obrolan ini berlangsung sampai kepada penghinaan Nabi SAW. Kata mereka, yang namanya Yesus Kristus itu biasa diolok-olok di tengah-tengah mereka. Kalau saya ini cerita, ada video, ya, video klip, ya, digambarkan bahwa Tuhan itu sosoknya pakai dasi, badannya besar, lagi baca koran. Kemudian dia baca koran, ini koran Prancis, terjadi kekacauan di mana-mana. Wah, kemudian Tuhannya bingung. Lalu dia panggil, ya. Ketika dia bingung ini, datang seorang laki-laki, rambutnya pirang, gondrong, sambil bawa palang. Nah, ini menunjukkan sosok Yesus Kristus. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, atau dia meminta, ya, wahai Tuhan, turunkan saya kembali, biar saya bereskan ini kekacauan di bumi, kata dia. Terus kata Tuhannya, terakhir kali saya mutus kamu, malah semakin kacau bumi, kata dia. Mengejek Yesus Kristus. Kemudian apa? Dia mengutus apa? Seorang wanita pelacur untuk menebarkan cinta di tengah-tengah bumi. Lihat bagaimana mereka mengolok-olok. Ya. Bahkan mungkin pernah ada film yang menggambarkan Tuhan sedang cuti, ya. Ada judul filmnya, judulnya Bruce the Almighty. Yang main itu Jim Carrey. Ya. Jadi ceritanya itu Tuhan itu cuti. Tuhan itu digambarkan sebagai sosok berkulit hitam. Ya, orang Afrika. Kemudian saya mau cuti. Ya udah, kamu jadi saya jadikan Tuhan. Emang Tuhan pernah cuti, kata dia. Iya, pada waktu apa? Masa kegelapan, Dark Age. Ketika Eropa di masa kegelapan itu Tuhan sedang cuti, kata dia. Biasa bagi mereka untuk mengolok-olok. Siapa salafnya? Siapa pendahulunya? Orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dzallazi yuqridullaha qardan hasanah? Mereka mengatakan, ya Allah tuh fakir, butuh bantuan kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak tahan dengan ini. Langsung dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Langsung dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau misalnya di sana ada kemaslahat, kita timbang maslahat dan mafsadatnya. Ya, kira-kira enggak jadi masalah. Pukul aja enggak jadi masalah. Tapi ingat, pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau panjenengan misalnya di tengah-tengah komunitas Nasrani, kemudian ada yang mencela Nabi SAW, kemudian jenengan balas, ya mungkin ya perlu pertimbangan. Kalau misalnya nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah. Ya Abu Bakar langsung pukul. Kemudian orang ini mengadu kepada Nabi SAW. Ya, wahai Muhammad, coba lihat, saya dizolimi. Ya, maka kemudian turun pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abu Bakar As-Siddiq. Memang kamu layak untuk diperlakukan seperti itu. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha fakhir wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Ya, sungguh kami telah mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya, maka kami akan balas apa yang mereka ucapkan. Pembelaan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ayat yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian sampai bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, yaitu orang-orang yang miskin dan para muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memaafkan, maka hendaknya dia berlapang dada Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim? Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menghentikan nafkah atau sedekah yang biasa beliau berikan kepada Misbah bin Utsafah. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat hadis atau ifq. Ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Masih ingat enggak kisahnya? Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melakukan perjalanan atau mengiringi perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu adalah sosok wanita yang bertubuh ringan, sehingga ketika beliau berada di sekedup atau beliau turun dari sekedupnya, itu orang yang menggiring untanya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bisa membedakan karena saking ringannya bobot badannya Aisyah. Sekedup itu semacam apa kalau bahasa kita ya, semacam tandu, tapi ada tertutup dia, tandu tertutup kemudian diletakkan di punggung unta. Ya, semacam kamar kecil. Oh, kamar kecil WC lagi ya, bukan. Kamar atau ruangan yang kecil ditaruh di atas unta. Nah, itu Aisyah naik ke atas sekedup atau berada dalam sekedupnya atau tidak, ini yang menggiring untanya enggak bisa membedakan. Karena bobotnya begitu ringan. Maka mereka ketika itu berhenti di suatu tempat. Aisyah kemudian keluar dari sekedupnya untuk menunaikan hajat. Biasa ya orang kalau melakukan perjalanan singgah kemudian menunaikan hajat. Beliau menjauh dari rombongan. Nah, ketika beliau ingin kembali radhiyallahu anha ke untanya, ternyata kalung yang beliau miliki terjatuh. Ya, beliau meraba-raba kemudian ternyata kalungnya enggak ada. Kembali lagi beliau ke tempat beliau ya menunaikan hajatnya tadi, mencari kalungnya. Nah, kemudian rombongan ini ya kembali melakukan perjalanan. Kembali melakukan perjalanan. Ingat tadi, tubuh Aisyah ringan. Akhirnya apa? Ya, berjalan mereka tanpa menyadari bahwa Aisyah belum kembali ke untanya. Ketika Aisyah kembali, ternyata rombongan sudah enggak ada. Akhirnya beliau pun ya memutuskan untuk menunggu. Ya, beliau berdiam di tempatnya karena kalau orang itu, kalau kita misalnya tersesat, terpisah dari rombongan, itu kondisi ideal adalah kita tetap berada di sana, jangan pergi. Kenapa? Karena kalau rombongan ini menyadari ada yang tertinggal, mereka pasti akan kembali ke tempat terakhir kali singgah. Kalau misalnya kita pergi, rombongan yang akan mencari tidak akan menemukan kita. Ya, jadi ini tips ya, kita mungkin perlu ajarkan kepada anak-anak. Kalau misalnya kamu terpisah sama bapak, ya sudah di situ aja. Nanti bapak akan balik. Ya. Nah, ketika itu Aisyah kembali ke tempat, enggak ada lagi. Ternyata di belakang ada sahabat yang mengiringi. Dia terlambat, ya, Sofwan bin Mu'attal berada di rombongan, ya, berada di belakang rombongan. Bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Sofwan bin Mu'attal tidak mengucapkan satu patah kata pun kecuali beliau beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal. Maka dengan begitu elegan dan sopannya Sofwan bin Mu'attal tanpa berbicara apapun merundukkan ontanya, ya, kemudian mempersilahkan Aisyah tanpa berkata, dengan isyarat semua. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan. Maka tanpa berbicara sedikit sepatah kata pun Aisyah naik ke atas unta. Lalu kemudian ya Sofwan bin Mu'attal menggiring unta tersebut sampai kemudian bertemu dengan rombongan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Kaum munafikin. Mereka memanfaatkan peristiwa ini untuk ya menebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Alhamdulillah, kaum munafik ini memang berbahaya sekali. Mereka berbaju muslim, tapi begitu ada momen untuk menghantam kaum muslimin, mereka akan habis-habisan menghantam kita. Ya, mereka akan habis-habisan menghantam kita. Maka waspada kaum muslimin. Munafik ini lebih parah, ya, daripada orang-orang kafir. Dan mereka ini yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menghantam kita. Mereka menyebarkan berita bohong. Mereka menyebarkan berita dusta. Ya. Sampai kemudian beberapa orang sahabat terpengaruh. karena demikian gencarnya fitnah yang disebarkan oleh kaum munafikin, beberapa orang sahabat terpengaruh. Di antaranya adalah Misbah bin Utsaimin. Dan Misbah ini masih karib kerabatnya Abu Bakar Siddiq. Maka begitu tahu Misbah bin Utsaimin ini termasuk yang ya menyebarkan berita bahwa Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan Safwan, Abu Bakar ya bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Misbah. Padahal selama ini Abu Bakar itu orangnya dermawan. Ya, karib kerabatnya yang kurang mampu itu dibantu oleh Abu Bakar Siddiq, termasuk Misbah. Maka Abu Bakar Siddiq ya menghentikan nafkah yang diberikan kepada Misbah. Turun firman Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran bagi beliau. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka ya memaafkan dan berlapang dada. Akhirnya Misbah dia kan dihukum. Ya, dihukum cambuk ketika itu ya sudah dihukum, maka maafkanlah. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq ya, ketika Allah mengatakan ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa kalian? Tentu, kata Abu Bakar, tentu kami ingin diampuni oleh Allah. Maka beliau pun ya kembali memberikan nafkah kepada Misbah bin Utsaimin. Ya. Inilah 4 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini semua menunjukkan kemuliaan Abu Bakar Siddiq. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang beberapa isyarat penunjukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin. Karena sebagian orang ya, mereka menuduh bahwa Abu Bakar ini merebut kekuasaan. Yang harusnya menjadi khalifah adalah Ali, kata mereka. Maka kita akan bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk secara langsung setelah aku meninggal maka Abu Bakar yang menjadi pemimpin, tapi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiqlah yang pantas untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ada sekian banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sakit, ketika beliau sudah tidak mampu untuk mengimami para sahabat menegakkan salat berjamaah, siapa yang ditunjuk beliau untuk menjadi imam? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh beliau. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa beliaulah yang dipersiapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ya pemimpin kaum muslimin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan semakin parah sakit yang beliau alami, faqala muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Maka beliau mengatakan, perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar sebagai imam. Biarkan dia mengimami salat kalian. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Mata yaqum maqamak la yastati an yusalli bin nas. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasul, Abu Bakar ini adalah seorang yang roki, yang amat perasa. Maksudnya beliau ini orang yang mudah menangis. Ya, mana yakum maqamak la yastati an yusalli bin nas. Kalau disuruh untuk menggantikanmu mengimami manusia, maka dia tidak akan mampu. Mengimami dalam keadaan nanti beliau nangis, terisak dalam tangisannya. Tapi Nabi SAW tetap bersikeras. Muri Abu Bakar fa yusalli bin nas fa innakum sawahibu Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia salat. Kalian ini seakan-akan seperti ya sawahib Yusuf. Ya, wanita-wanita yang membuat makar. Jadi sawahib ini bukan saudara, tapi ya wanita-wanita yang membuat makar terhadap Yusuf. Disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut seperti sawahib Yusuf? karena wanita-wanita ini berusaha untuk memalingkan Yusuf, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi SAW sudah menentukan, kemudian ya Aisyah berusaha untuk memalingkan Nabi SAW dari keputusannya tersebut. Maka wahai Aisyah, jangan seperti itu. Ya, kalau saya sudah menentukan Abu Bakar sebagai imam, maka biarkanlah Abu Bakar memimpin manusia dalam sholatnya. Maka kemudian qala, maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, fasalla bihim Abu Bakar hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengimami mereka sholat ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi Abu Bakar itu menjadi imam bagi para sahabat dengan persetujuan Nabi. Nabi masih hidup. Nabi tidak kemudian menyuruh Ali menjadi imam, tidak. Tapi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan beliau masih hidup, belum meninggal. Ya, sehingga enggak ada yang namanya kudeta. Memang Abu Bakar lah yang telah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pengganti beliau. Kemudian indikasi yang kedua, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk meneladani sosok Abu Bakar dan Umar. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adri ma qadru baqa'i fikum." Sesungguhnya aku tidak mengetahui berapa lama lagi aku akan hidup di tengah-tengah kalian. Faqtadu bil ladaini min ba'di. Maka hendaknya kalian mengikuti dua orang setelahku. Siapa dua orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Beliau memberikan isyarat. Beliau menunjuk pada sosok Abu Bakar dan Umar. Faqtadu bil ladaini min ba'di. Ya, teladanilah, ikutilah dua sosok setelahku. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan isyarat dari beliau bahwa yang memimpin kaum muslimin pasca wafatnya beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian indikasi lainnya bahwa yang memimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi adalah Abu Bakar adalah ya pengutusan Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, sebagai pemimpin kaum muslimin ketika melaksanakan haji. Kita flashback lagi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar terlebih dahulu untuk memimpin kaum muslimin. Siapa yang masih ingat apa alasannya kenapa Rasul mengutus Abu Bakar terlebih dahulu? Ya, karena ketika itu ibadah haji masih bercampur antara ibadah haji jahiliyah dengan ibadah haji yang benar-benar islami. Maka Nabi SAW ingin agar Abu Bakar mengumumkan terlebih dahulu kepada manusia bahwa setelah tahun ini tidak ada lagi, tidak boleh ada yang melakukan ritual haji jahiliyah. Ini adalah kali terakhir mereka melakukan ritual haji jahiliyah. Ya. Kenapa? Karena tahun depan ketika haji, haji yang kita ikuti hanya hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disuruh untuk memimpin? Abu Bakar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ba'atsani Abu Bakar As-Siddiq fil hajjati allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjati wada'." Ya. "Fi rahtin yu'adzinuna fin nasi yawman nahr la yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanun." Abu Bakar mengutusku ketika musim haji. Ya, ketika beliau diperintahkan atau dijadikan pemimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Hajjatul Wada, beliau mengutusku untuk mengumumkan kepada manusia. Jadi Abu Bakar ini dijadikan ya oleh Abu Bakar untuk mengumumkan ya, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mengumumkan tengah-tengah manusia. Apa yang diumumkan di tengah-tengah manusia? La yahujju ba'dal ami musyrik. Setelah tahun ini enggak boleh ada kaum musyrikin yang melaksanakan ibadah haji. Enggak boleh. Ya. Wala yatuf bil baiti uryana. dan tidak ada lagi yang boleh ya melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Jadi dahulu ya kaum musyrikin Arab sebagian di antara mereka tawaf ya di Baitullah dalam keadaan telanjang. Jadi konsep menutup aurat itu dari Islam, Bapak dan Ibu. Bukan budaya Arab ya. Dulu orang Arab itu telanjang, tawaf di Baitullahnya telanjang. Kemudian dilarang dalam Islam, enggak boleh lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pakaiannya dikenakan oleh wanita muslimah, jilbab, inilah produk Arab, ya, maka kita katakan dulu orang Arab telanjang. Sampai di Baitullah mereka telanjang. Di rumah Allah, muteri rumah Allah itu telanjang. Baru dikenalkan konsep menutup aurat oleh Islam. Jadi bukan budaya Arab. Ya, mungkin budaya Arab, tapi pasca Islam. Pasca Islam. Ya. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar memang dipersiapkan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin pasca beliau. Masih ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pengganti beliau. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan bahas juga bagaimana proses ya Abu Bakar itu naik menjadi seorang pemimpin atau menjadi khalifah yang pertama bagi kaum muslimin, serta apa yang beliau sampaikan ketika beliau diangkat. Ya, ada pelajaran yang luar biasa dari pidato-pidatonya Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Mudah-mudahan kita ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak ucapan-ucapan beliau ketika itu. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.